Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwati fillah ya ra'akumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-14 dari bulan Rabi'inil Akhir 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah dalam karya beliau yang berjudul Umdatul Ahkam. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang pertama dari bab sujudis sahwi, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda terkait dengan sujud sahwi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau lupa saat mengerjakan salatul adh-dhuhr ataukah salat al-asr yang harusnya 4 rakaat dilakukan oleh beliau tapi hanya 2 rakaat. Kemudian diberitahukanlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh seorang sahabat yang mulia yang diberikan gelar di tengah-tengah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dzulyadain, maka beliau alaihi salatu wassalam kembali menyempurnakan kekurangan dari rakaat-rakaat yang ada tersebut dan menutupnya dengan sujud as-sahwi 2 kali. Yang mana pada pertemuan yang lalu pula alhamdulillah kita menyebutkan beberapa faedah dari yang ternukil di At-Ta'sis yang merupakan karya Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Begitu pula kita telah menukilkan Al-Fawaid yang sempat disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Maka kesimpulannya adalah sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan manusia biasa yang beliau juga memiliki tabiat dasar sebagai seorang insan, yang mana seorang insan tersebut bisa mengalami an-nisyan, bisa lupa. Dan telah kita sebutkan bahwa lupanya Nabi alaihi salatu wassalam hanyalah pada perkara-perkara yang terkait dengan duniawiyah. Sama sekali tidak terkait, sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan tabligh ar-risalah, urusan wahyu-wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk biidznillah taala pada malam hari ini pada hadis yang kedua yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala an Abdullah bin Buhainah wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama shalla bihim adh-dhuhra faqama fi ar-rak'atainil ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla an yusallam atau qabla an yusallim thumma sallama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu arda yang disebutkan oleh perawi wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang mana lafaz ini wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini diberikan ta'liq oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam At-Tanbih. Beliau mengatakan ai, maksudnya adalah Abdullah ibn Malik ibn Buhainah yang bahagian dari deretan sahabat Nabi tersebut adalah Abdullah ibn Malik ibn Buhainah. Wal gharadu min hadhihi al-jumlah izharu thana' alaihi bikaunihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan tujuan dari disebutkannya kalimat tersebut, yakni beliau merupakan deretan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, tujuannya adalah menampakkan pujian yang ditujukan kepada beliau selaku sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yakni Abdullah ibn Malik ibn Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Kemudian disebutkan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr. Kata Abdullah ibn Buhainah, yakni Abdullah ibn Malik ibn Buhainah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu saat pernah mengimami kami untuk mengerjakan salat zuhur. Jadi di sini langsung di ta'kid atau langsung dita'yin menyebutkan salat zuhur, berbeda dari hadis yang sebelumnya ada ihtimal di sana bahkan disebutkan bahwa nasid, aku lupa, ansa. Apakah yang dimaksudkan zuhur ataukah asr? Yang jelas adalah salat yang 4 rakaat, hanya dilakukan 2 rakaat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka khawati fillahi ra'akumullah wa ayyuhat talabah hafidhakumullah wa ra'akum, disebutkan oleh Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu arda dengan ta'yin salatid zuhur. Faqama fir rak'atainil ulayaini wa lam yajlis. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung bangkit pada rakaat yang kedua, yang seharusnya beliau alaihi salatu wassalam melakukan at-tashahhud al-awwal. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berdiri langsung melanjutkan rakaat yang ketiga. Lupa beliau. Min tabi'atil bashar. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, tabiat manusia bisa lupa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bisa lapar. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ashabuh radhiyallahu ta'ala anhum ardahum yang sedang melakukan hafrul khandaq, ketika akan adanya ghazwatu khandaq, perang khandaq atau peperangan al-ahzab, itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum menggali paret. Paret yang sangat besar. Yang di kota Al-Madinah di sekitar daerah Sab'a Masajid, dan ini ma'ruf bahwa di daerah itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggali paret bersama para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Untuk apa? Untuk persiapan perang. Sudah akan datang musuh. Maka dalam riwayat yang sahihah diceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum ketika menggali parit tersebut dalam keadaan lapar selama 3 hari 3 malam. Mereka menggali parit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. 3 hari 3 malam tidak ada yang dapat mereka makan, tidak ada yang dapat mereka konsumsi. Bagaimana perjuangan di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Antum bayangkan 3 hari 3 malam tidak bisa makan sedikit pun karena enggak ada yang bisa dimakan. Para sahabat beliau kelaparan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menahan lapar sampai-sampai disebutkan dalam riwayat yang sahihah tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengganjal perut beliau dengan memasang batu untuk menahan lapar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Manusia biasa. Sebagaimana laparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam kisah yang lain sampai mengantarkan beliau keluar rumah. Yang ketika beliau berada di luar rumah menemukan 2 sahabat beliau yang paling mulia yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan kepada Abu Bakar dan Umar, "Ma akhrajakuma? Apa yang menyebabkan kalian keluar rumah?" "Wallahi ma akhrajna illa al-ju' ya Rasulullah." Demi Allah tidak ada yang mengeluarkan kami berdua kecuali rasa lapar wahai Rasulullah. Bayangkan ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talabah ushkuru ni'amallahi 'alaikum. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak pernah kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Gak pernah kita mengganjal perut kita dengan batu. Kita membuka kulkas-kulkas di rumah kita, mungkin isinya makanan semua dari rak pertama sampai rak terakhir. Banyak-banyak bersyukur. Kita ini berada di akhir zaman yang penuh dengan... Kalau kita tidak mudah untuk bersyukur, na'udzubillah min dzalik, kita bisa menjadi seorang yang tun. Kita bisa menjadi seorang yang terfitnah dengan berbagai macam fitnah. Ada fitnah syubhat di sana, ada fitnah syahwat di sana. Di antara sebab seorang bisa istiqamah, di antara sebab seorang bisa terus berada di jalur kebenaran, ketika dia pandai untuk bersyukur. Maka kita lihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, ini manusia terbaik. Abu Bakar wa Umar, bukan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mau untuk mencari dunia, untuk berusaha, untuk bekerja dan yang lainnya, tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, "Ya Aisyu." Hakadza ja'at fi riwayah. "Ya Aisyu, wahai Aisyah, kalau aku ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, aku hanya perlu untuk mengadahkan, mengangkat kedua tanganku, maka dunia akan berada di hadapanku dan tunduk di hadapanku." Tapi pilihan Nabi alaihi salatu wasallam apa? Beliau tidak mau. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pun pernah diberikan pilihan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menuju ke pekuburan Baqi bersama maula beliau, bersama budak beliau yang bernama Abu Muwaihabah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Muwaihabah, ikhtartu, aku telah diberikan pilihan, khayyartu, aku telah diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih dunia dan akhirah, atau milih akhirah saja, Allah dan darul akhirah." Maka Abu Muwaihabah dengan polosnya mengatakan, "Ikhtarna ya Rasulullah, pilih kami wahai Rasulullah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat." Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bal ikhtartu Allah wa darul akhirah." Bahkan yang aku pilih ketika aku mendapatkan pilihan tersebut wahai Abu Muwaihabah adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi, Allah dan hari akhirat. Allah dan hari akhirat yang aku pilih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau memang tidak memilih. agar bisa hidup foya-foya di dunia ini, agar bisa hidup nyaman di dunia ini, hidup dengan bergelimang harta. Tidak ada pilihan itu yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, syahidnya adalah, inti pembahasannya adalah bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok manusia biasa yang juga merasakan rasa lapar, yang juga merasakan rasa haus, begitu pula apa yang ada di hadapan kita ini. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengalami annisyan, beliau pun bisa lupa. Maka disebutkan di sini, faqama fir raka'atainil ulayaini wa lam yajlis. Ketika di rakaat yang kedua Nabi alaihi salatu wasallam langsung berdiri untuk menuju rakaat yang ketiga, falam yajlis. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak duduk, yaitu tasyahud al-awwal. Faqama an-nasu ma'ahu. Maka makmum, yakni para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam pun mengikuti beliau. Para makmum yang berada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam pun ikut berdiri. Tidak ada satupun yang mengerjakan tasyahudul awal. Tidak ada yang mau untuk menjadi seorang yang berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, itulah yang mereka ikuti. Hatta idza qada salata, sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai menyempurnakan rakaat yang keempat, wantadharan nasu taslimahu, dan para makmum ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang menunggu salamnya beliau. Sudah selesai rakaat keempat. Rakaat ketiga dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam secara sempurna. Rakaat keempat pun dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Sudah selesai di tasyahudul akhir sekarang. Maka ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu beliau untuk mengucapkan salam akhir dari salat duhur tersebut. Ternyata ketika mereka tengah menunggu salamnya Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata Nabi tidak melakukan salam, tidak mengucapkan salam, akan tetapi kabbara wa huwa jalisun. Nabi alaihi salatu wassalam bertakbir dalam keadaan beliau sedang duduk di rakaat yang terakhir, beliau sedang tasyahudul akhir. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam kabbar, bertakbir, Allahu akbar. Fasajada sajadataini qabla ayyusallima. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun sujud dengan dua kali sujud sebelum beliau melakukan salam. Thumma sallama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah menyelesaikan dua sujud sahwi tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam yang menunjukkan itu adalah akhir dari salat duhur ketika itu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dari hadis yang agung ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan sujud sahwi ketika mengurangi gerakan-gerakan salat yang ada, mengurangi seperti kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah al-faqih. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya secara umum adalah ketika seorang menambah gerakan-gerakan sholat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Apabila seorang mengurangi gerakan-gerakan sholat, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Demikian kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengurangi gerakan salat yang harusnya beliau melakukan tasyahudul awal, akan tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam melakukan sujud sahwi sebelum salam beliau ucapkan. Maka ini faedah yang pertama yang artinya mendukung apa yang telah disebutkan dari kaidah Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang berikutnya adalah apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fihi anna tashahhud al-awwala wajibun wa laysa biruknin li'annahu lam yarji' ilaihi. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah tashahhud awal yang ada di setiap sholat-sholat kita, apakah sholat yang rokaatnya 3 ataukah sholat yang rokaatnya 4, itu merupakan gerakan-gerakan wajib. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya sholat-sholat yang kita lakukan itu memiliki al-wajibat, begitu pula memiliki al-arkan. Kalau al-arkan itu gak boleh sama sekali ditinggalkan. Kalau ditinggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, maka batal sholatnya, tidak teranggap sholatnya. Tapi kalau al-wajibat ketika ditinggalkan, maka seperti yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bisa diijbar, bisa ditutupi celah tersebut, kekurangan tersebut dengan sujud sahwi. Maka faedahnya bahwa tasyahudul awal itu bukan rukun dari rukun-rukun sholat. Rukun sholat seperti apa yang sudah kita bahas, membaca al-fatihah atau mungkin sebelum itu takbiratul ihram, itu wajib untuk dilakukan, gak boleh ditinggal sama sekali, gak bisa diijbar, gak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Tapi kalau al-wajibat, sesuatu yang wajib pada gerakan-gerakan sholat, walaisat minal arkan, dan bukan bahagian dari rukun, maka itu boleh ditinggalkan dan nantinya akan diijbar, akan diganti dengan 2 sujud sahwi. Kenapa tasyahudul awal bukan rukun? Li'annahu lam yarji' ilaihi, kata Imam As-Si'di alaihi rahmatullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak kembali duduk untuk melakukannya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam itu ketika melakukan salatul zuhur bersama Abdullah bin Buhaina dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, beliau langsung bangkit pada rakaat yang kedua, tidak melakukan tasyahudul awal. Maka sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya sudah berikan isyarat kepada beliau, sudah menegur beliau, subhanallah, subhanallah, kalau beliau melakukan sebuah kesalahan. Harusnya tasyahudul awal, tapi beliau bangkit. Dan Nabi SAW mendengar ada ucapan-ucapan tersebut, subhanallah, subhanallah. Beliau sadar kalau beliau salah, beliau lupa. Tapi dalam rangka mengajarkan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, di antara pelajarannya itu tadi, tasyahudul awal bukan bahagian dari rukun, sehingga aku tidak perlu kembali untuk duduk. Begitu kira-kira yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ajaran yang kedua atau faedah yang kedua adalah ketika kita lupa untuk mengerjakan duduk tasyahudul awal, maka tidak perlu untuk kembali. Apalagi berdirinya sudah sempurna, enggak usah bungkuk lagi kemudian menuju ke arah duduk tasyahudul awal, enggak perlu. Lanjutkan sholatnya, tasyahudul awal nanti terakhir akan diijbar, akan ditutup celah kekurangan tersebut dengan sujud sahwi. Maka bukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang anti kritik, enggak bisa diberikan masukan, enggak bisa ditegur. Kenapa para sahabat mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah kepada Nabi alaihi salatu wasallam tapi beliau tidak duduk? Bukan itu yang dimaukan. Hati-hati dari kesimpulan dini yang kita fahami dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita menjadi seorang yang sok pintar, jangan kita menjadi seorang yang sok bijak dalam memahami hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula faedah yang berikutnya yang disebutkan al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah, wa fihi annahu yalzamu bitarkihi sahwan sujudus sahwi. Dalam faedah ini atau dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya wajib, yalzam, harus ketika seseorang meninggalkan tasyahudul awal sahwan karena lupa, karena lalai, enggak fokus sholatnya, pikiran sana, pikiran sini, sibuk sana, sibuk sini, entah kemana dia safar pikirannya, tidak melakukan sholat tersebut dalam keadaan sempurna, lupa, maka ketika dia bangkit, la yalzam, harus di akhir sholatnya dia melakukan sujudus sahwi. Harus dia mengerjakan sujudus sahwi di akhir sholatnya. Kenapa? Karena untuk menutupi sesuatu yang kurang dari sholatnya tersebut, yaitu kewajiban yang dia tinggalkan berupa tasyahud al-awwal. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, anna mahallas sujudi fi hadhil hal qabla salami, bahwasanya sujud sahwi kalau kita melakukan kesalahan yang serupa seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yakni kita tidak melakukan tasyahudul awal, maka tempat untuk melakukan sujud sahwi adalah sebelum salam. Tempat untuk melakukan sujud sahwi adalah sebelum salam. Lantas bagaimana misalkan ada contoh kasus seorang yang tidak tasyahudul awal tapi melakukan sujud sahwi setelah salam? Apakah boleh demikian? Maka demikian keadaannya diperbolehkan. Tentunya khilaf di kalangan para ulama, akan tapi apabila dia melakukannya dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengetahui hukum sebelum atau setelah, sebelum atau setelah, sebelum atau setelah, maka dia berijtihad untuk melakukan sujud sahwi setelah salam, maka sah sujud sahwi yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, sebelum kita melanjutkan faedah yang datang dari Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, atau yang setelahnya akan kita nukilkan pula faedah dari Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, kita akan menyebutkan syarah al-ijmali, syarah global dari apa yang datang dari hadis ini yang disebutkan oleh Al-Faqih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, yukhbiru Abdullah ibn Malik ibn Buhainah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim salatadh dhuhri fa nasiyat tashahhudal awwala wa qama ila tsalitsati wa lam yajlis wa qad sabbaha bihin nas. Disebutkan oleh Abdullah ibn Malik ibn Buhainah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengimami mereka untuk mengerjakan salat zuhur. Dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam lupa untuk mengerjakan tasyahudul awal. Maka beliau langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga dan tidak duduk tasyahudul awal. Padahal manusia yang berada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, para ashabuh radhiyallahu taala anhum ardahum, sudah bertasbih untuk mengingatkan beliau alaihi salatu wasallam. Walakinnahu, akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam, madha fi salatihi, terus melanjutkan salatnya beliau. Tsumma atammaha, disempurnakan oleh beliau rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, sampai sudah akan menunggu salam. Wa sajada sajdataini lis-sahwi qabla ayyaslima, qabla ayyusallima min salatihi jabaran lin-naqsil ladzi hasala bitarki at-tasyahudil awal tsumma sallam. Kemudian beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam untuk menutupi celah, menutupi kekurangan yang ada yang telah beliau lakukan, yaitu lupa mengerjakan tasyahudul awal. Setelah itu baru beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menyebutkan fawaidul hadis, di antara dari faedah hadis ini. Kata beliau, yang pertama, wuku'us sahwi fi salati minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa mengambil pelajaran pertama bahwasanya salat yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu pada saat salat duhur, itu beliau mengalami an-nisyan, mengalami kelupaan. Li'annahu minan nisyan wan nisyanu min tabi'atil bashar. Dan itu adalah sesuatu yang biasa, karena merupakan tabiat biasa yang dimiliki oleh seorang manusia. Semua manusia bisa dan pasti mengalami an-nisyan. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau, anna tasyahud al-awwal, anna man nasiya tasyahud al-awwal hatta qama ila thalithati lam yarji' ilayhi bahwasanya apabila seorang lupa mengerjakan tasyahudul awal, enggak perlu untuk dia kembali duduk. Tasyahudul awal dia lupa, kemudian dia sudah berdiri sempurna seperti yang kita sebutkan tadi untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Maka enggak perlu dia kembali duduk, lam yarji ilaihi. Karena apa? Karena bisa wa yujbiruhu bisajdatai as-sahwi qabla salam. Karena kekurangan itu bisa ditutup celahnya dengan dua sujud sahwi sebelum as-salam. Begitu pula faedah yang ketiga yang beliau sebutkan, anna tasyahud al-awwal laisa biruknin. Bahwasanya tasyahud awal ini bukanlah bahagian dari rukun. Li'anna rukna la yujbiruhu sujud sahwi. Karena yang namanya rukun tidak bisa diganti sama sekali dengan sujud sahwi. Kita lupa membaca Al-Fatihah di dalam sholat-sholat kita, maka enggak bisa diganti dengan dua kali sujud sahwi. Kita lupa melakukan takbiratul ihram pada sholat-sholat kita, enggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Batal sholatnya dan harus diulangi dari awal. Maka kita harus memperhatikan apa yang terkait dengan arkanus sholah. Kalau wajibatus sholah masih mending, masih bisa kita tutup celahnya dengan sujud as-sahwi. Kemudian faedah terakhir yang disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah, annal ma'muma yutabi'u imamahu idha qama anit tashahudil awal nasiyan fala yajlis lahu. Yang namanya seorang makmum wajib untuk mengikuti gerakan-gerakan imamnya. Apabila imamnya bangkit dan tidak melakukan duduk tasyahud awal karena lupa, maka makmum tadi la yajlis lahu, tidak perlu untuk duduk tasyahud al-awwal. Karena kewajiban makmum bukan hanya mengerjakan tasyahudul awal saja, tapi makmum memiliki kewajiban yang lebih besar dari itu, yaitu mutaba'atul imam. Adalah mutaba'atul imam, mengikuti apapun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh al-imam. Ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Apa yang disebutkan oleh al-imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala ketika beliau menukilkan hadis ini, hadis Abdullah ibn Malik inah radhiyallahu ta'anhu arda, beliau mengatakan sahan nabiyul karimu sallallahu alaihi wasallam anit tashahudil awal faqama wa tarakahu wa tabaahu an-nas fil qiyam hatta idza akmala as-salata wa lam yabqa siwa as-salam kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdatayn qabla as-salam thumma sallama wa kana dhalika min as-sujud jabaran lit-tashahhud al-matruk. Kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam lupa untuk mengerjakan tasyahudul awal pada salat tersebut, maka beliau langsung bangkit dan tidak sama sekali kembali untuk mengerjakan tasyahudul awal. Seakan-akan sama sekali beliau tinggalkan. Padahal sudah diingatkan oleh beberapa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'ahu an-nas fil qiyam. Dan orang-orang yang di belakang beliau dari para makmum, dari ashab Rasulullah alaihi salatu wasallam mengikuti apa yang beliau lakukan dari menyempurnakan rakaat ketiga. Hatta idza akmala shalah, maka setelah salat tersebut sempurna sampai 4 rakaat selesai, walam yabqa siwa salam, tidak ada yang tersisa kecuali salam, kabbar wa huwa jalis. Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir, kemudian beliau menuju wasajada, menuju sujud sajdatain. Sujud dua kali sujud qabla salam, sebelum salam, yang dinamakan dengan sujud sahwi yang telah kita ketahui. Wa kana dhalika sujud jabaran litasyahudil matruk. Dan sujud tersebut dilakukan untuk menutup celah yang ada. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, yu'khadhu minal hadis dalilun liman qala inna sujuda idha kana min naqsin fahuwa qabla salam. Maka dari hadis ini merupakan dalil yang sangat kuat, dijadikan dasar, dijadikan landasan oleh para ulama yang berpendapat bahwa apabila kita mengurangi gerakan-gerakan sholat, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Wa huwa qawlu malikin, dan itu merupakan pendapat al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa laysa fihi dalilun ala mutlaqis sujudi anin naqsi annahu qabla salam. Akan tetapi dari hadis ini kita tidak bisa mengambil hukum secara mutlak. Tidak bisa mengambil hukum secara mutlak, artinya harus dilakukan sujud sahwi sebelum salam. bagi mereka-mereka yang mengurangi gerakan salam. Bagi yang melakukan sujud sahwi setelah salam, maka tidak sah. Nah, ini enggak bisa diambil hukum seperti ini. Hanya kaidah secara umum, apabila ada yang mengurangi gerakan salat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau menambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau itu dijadikan sebagai hukum mutlak dan hukum yang baku, maka tidak dibenarkan, kata beliau. Faqad sabata, kenapa? Karena telah datang min hadithi Abi Hurairah wa Imran ibn Husain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada ba'da salam wa kana sahwuhu an-naqsin. Datang dari hadis Abi Hurairah, hadis yang sudah kita lewati bersama, hadis yang pertama, hadis yang Dzulyadain menyebutkan kekurangan rakaat yang mereka lakukan atau yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah engkau lupa ataukah salat ini sudah dikosor wahai Rasulullah? Dzulyadain yang mengingatkan, hadis Abi Hurairah yang sudah kita bahas. Begitu pula hadis Imran bin Husain bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sujud sahwi ba'das salam. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sujud sahwi setelah salam. Wa kana sahwuhu an-naqsin, padahal lupanya beliau, lalainya beliau pada salat tersebut, hadis Abi Hurairah yang hadis pertama yang sudah kita bahas, juga 4 rakaat jadi 2, dikurangi gerakan salat 2 rakaat lagi, bukan hanya tasyahudul awal. Tapi kapan beliau mengerjakan sujud sahwi? Setelah salam. Artinya apa? Boleh. Bukan kaedah umum, kaedah baku yang tidak boleh sama sekali untuk digerak. Yang namanya gerakan, kalau gerakan sholatnya dikurangi, harus sebelum salam. Gerakan sholatnya ditambah, harus setelah salam. Ini gak bisa demikian. Jadi bagaimana? Nabi SAW mengurangi gerakan-gerakan sholat, bahkan 2 rakaat tidak dilakukan oleh beliau, tapi beliau alaihi salatu wassalam melakukan sujud sahwi setelah salam. Artinya apa? Al-amru fihi wasi' ayyuhat talabah ya ra'akumullah. Kita bisa memilih yang mana? Mau memilih pendapat Al-Imam Malik, tafadhal. Mau memilih pendapat Al-Imam Syafi'i, tafadhal. Mau mengikuti kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Uthaymin, tafadhal. Enggak ada tekanan. Kita harus memiliki sikap was'us sadr dalam pembahasan-pembahasan fiqih seperti ini. Dilanjutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, Allahumma illa ayyuqal birfaqi baina naqsin yanjabiru bisujudi wa naqsin la yanjabiru illa bil ityani bihi. Naam. Fihi dalilun ala man qala inna sujudas sahwi kullahu ba'da salam wa humul hanafiyah wallahu a'lam. Kecuali pembahasan ini kita lihat dengan perbedaan dari 2 sisi, kata beliau. Sisi yang pertama, naqsun, sebuah kekurangan dari gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh seseorang musalli, yang jabiru bis sujud, ada kekurangan yang bisa ditutup dengan sujud, ada kekurangan yang bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Wa naqsun la yanjabiru illa bil ityani bihi, dan kekurangan yang tidak bisa sama sekali digantikan dengan sujud sahwi. Artinya apa? Kalau yang dia lupakan adalah bahagian dari rukun-rukun sholat, berbeda dengan kalau yang dia lupakan adalah wajibatus sholat. Nah, ini dibedakan. Kalau yang dia lupa adalah rukun-rukun sholat, maka hukumnya seperti Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan hadis Abi Hurairah yang sudah kita bahas, mengerjakan sujud sahwi sebelum. Tapi bisa jadi kalau yang wajibat dia tinggalkan, dia lupakan, maka boleh untuk mengerjakan sujud sahwi tersebut setelah salam. Kalau berpendapat demikian, tafadhal. Bahkan kata beliau, dalam hadis ini pun ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi kapanpun seorang lupa dari sholat-sholatnya dilakukan setelah salam. Kapanpun dan apapun gerakan yang dia lupakan, tasyahudul awal, atau mungkin dia lupa ruku, atau mungkin dia lupa untuk sujud yang kedua, atau mungkin dia lupa untuk melakukan gerakan-gerakan yang lainnya, semuanya apabila melakukan kelalaian sahwu dalam sebuah gerakan sholat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Ini pendapat wahumul hanafiyah wallahu alam, dan ini pendapat dari pengikut al-Hanafiyah, pengikut al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda atau alaihi rahmatullah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu anna at-tashahhud al-awwal wal julus lahu ghairu wajibain. Seperti faedah-faedah sebelumnya dari Al-Imam As-Sa'idi, begitu pula dari Al-Imam Al-Utsaimin, bahwasanya tasyahudul awal dan duduk tasyahudul awal bukan bahagian dari ar-rukun. Itu hanyalah kewajiban. Ghairu wajibain. Tidak wajib, maksudnya bukan rukun, enggak harus untuk dikerjakan. Bahagian dari wajibatus shalah, bukan bahagian dari arkan as-shalah. Jadi jangan disalahfahami ketika beliau mengatakan ghairu wajibain, bukan atau bukan dua hal yang wajib untuk dilakukan. Maksudnya apa? Tasyahudul awal, bacaannya, zikirnya, attahiyatulillah dan yang seterusnya, begitu pula sujudnya. Beliau sebutkan di sini ghairu wajibain, maksudnya tidak wajib untuk dilakukan. Karena yang wajib untuk dilakukan adalah rukun-rukun salat seperti membaca Al-Fatihah dan yang lainnya. Tapi gerakan tersebut dinamakan dengan wajibat. Itu untuk membedakan antara mana wajibat, mana arkan as-shalah. Kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Dakik Al-Id rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Dakik Al-Id rahimahullah, min haythu innahu jabara bis sujudi la yujbarul wajibu illa bitadarukihi wa fi'lihi. Ketika kita mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengganti tasyahudul awal dengan sujud sahwi, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, la yujbarul wajib. Al-wajib maksudnya di sini dari ucapan Al-Imam Ibn Dakik Al-Id adalah rukun. Maka berarti rukun-rukun salat enggak bisa kita ganti dengan sujud sahwi. Kenapa? La budda bi tidarakihi wa fi'lihi, harus diganti dan harus didatangkan rukun-rukun salat tersebut. Jadi tidak bisa disamakan antara mana rukun-rukun salat dan mana jibatus salat. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ayuhat talabah wa ikhwati fillah yara'akumullah, bahwasanya ketika yang kita lupakan adalah suratul Fatihah, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang apabila kita lupakan adalah takbiratul ihram, maka tidak pula diganti dengan sujud sahwi. Harus kita datangkan takbiratul ihram dalam salat-salat kita, begitu pula harus kita datangkan bacaan Al-Fatihah di dalam salat-salat kita. Insyaallah taala masih ada beberapa faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.